sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي. Yang berikutnya dari dhalalat syiah, kesesatan aliran syiah rafidah, adalah anggapan mereka bahwa semua yang selain syiah adalah kafir, pengikut jin wa ta'ud, pengikut Abu Bakar wa Umar, yang mereka juluki dengan dua berhala Quraisy. Dan mereka menganggap bahwa ahli sunnah aghlab min kufri al-yahudi wa nasara. Mereka menganggap bahwa selain syiah, kaum muslimin secara umum lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Tentunya, kalau ditanya mereka secara langsung, mereka akan taqiyah. Oh enggak, kamu enggak mengkafirkan. Tetapi yang kita nukil adalah ucapan tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka dalam kitab-kitab mereka. Bahwasanya ahlus sunnah, ay muslimin secara umum, akfar minal yahudi wan nasar. Karena yahudi kafir min aslihim, yahudi kafir min aslihim, sedangkan ahlus sunnah murtad. Kata mereka, murtad itu lebih jelek daripada orang kafir dari asalnya. Oleh karena itu, mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghadapi muslimin. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kejanggalan yang ada pada Syiah Rafidhah sepanjang sejarah. Yu'awinuna al-kufar ala jumhuril muslimin. Mereka berta'awun bersama orang-orang kafir untuk memerangi muslimin. Contoh, dalam sejarah mereka bekerja sama dengan bangsa Tartar atau dalam bahasa Arab Tatar ala jumhuril muslimin. untuk melawan jumhur kebanyakan kaum muslimin. Bahkan mereka menjadi penyebab utama masuknya Genghis Khan, tokoh kafir yang memimpin pasukan kufar untuk memerangi muslimin. Bagaimana mereka bisa masuk? Dengan pengkhianatan Syiah Rafidhah. Demikian pula Hulaku masuk ke Irak juga dengan perantaraan Syiah Rafidhah. Bahkan mereka ikut dalam pasukan Hulaku untuk membantai kaum muslimin di Baghdad. Dan kembali dari Baghdad, di perjalanan mereka merampas, merampok, menjarah rumah-rumah kaum muslimin. Khamilin hazakumullah. Akidah mereka berbeda dengan akidah kaum muslimin, menganggap bahwa Allah tidak mengetahui hari esok dan Allah memiliki sifat bada yang kadang-kadang enggak tahu kemudian baru tahu. Kemudian menganggap pula bahwa tokoh-tokohnya seperti Tuhan bisa menakdirkan, bisa menentukan. Ternyata dalam barisan pun mereka tidak di barisan kaum muslimin. Selalu dan selalu bersama barisan kuffar. Sehingga para ulama seperti Syekhul Islam rahimahullah dan lainnya menyatakan waqad ittafaqa ahlul ilmi bi ahwal anna a'zam as-suyuf allati sallat ala ahli al-qiblah mimman yantasib ila ahli al-qiblah innama huwa min at-tawa'ifil muntasibah ilayhi. Kata mereka para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama, para imam sepakat. Mereka tidak berbeda pandangan bahwa pedang yang paling banyak menghunus dan membantai muslimin justru dari kelompok yang mengaku muslimin. Coba lihat sejarah pembantaian kaum muslimin. Adapun dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam perang-perang Rasulullah dan kaum muslimin melawan orang kafir, selalu kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Kalaupun ada korban sedikit. Di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum, ketika berjihad melawan orang-orang kafir, Allah menangkan. Allah dukung dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kalaupun ada korban tidak banyak. Alhamdulillah. Tetapi yang terbanyak pembantaian yang terjadi adalah pembantaian kaum muslimin oleh orang-orang yang mengaku muslimin. Seperti kelompok Khawarij, para teroris Khawarij, dan kelompok Syiah Rafidhah. Demikian dalam Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 479. Fahum ashaddu dararan ala ad-dini wa ab'ad min syara' al-Islam min al-Khawarij wal Harijiyah. Maka Syiah Rafidhah lebih berbahaya terhadap kaum muslimin daripada Khawarij dan Haruriyah. Demikian pula lebih jauh dari Islam, lebih jauh daripada Khawarij. Kalau Khawarij saja Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa mereka yang khurujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar ke sisi lain, tembus saking ekstrimnya, melampaui batas, masuk Islam dari satu sisi, keluar dari Islam dari sisi lain, itu Khawarij. Sedangkan Syiah ashadd min dzalik, Syiah lebih dahsyat lagi. Kita lihat beberapa contoh. Di antaranya, wahai hadirin yang kami hormati, jangan kita lupakan sejarah, yaitu seorang tokoh Syiah yang bernama Ibnul Alqami julukannya, dan juga Nasiruddin Tusi. Bagaimana mereka bisa meruntuhkan sebuah khilafah Islamiyah di negeri Baghdad? Bagaimana caranya? Dengan istidam hulaku, menunggangi pasukan hulaku, hulakukan. Setelah itu dia bekerja sama dengan pasukan kufar hulaku, membantai, membunuh kaum muslimin, mengalahkan khalifah Al-Musta'sim rahimahullah. Ditangkap Al-Musta'sim, dimasukkan ke dalam karung atau sejenis karung, diikat dan diletakkan di bawah, dan dilewati, diinjak-injak pasukan berkuda mereka sampai mati. Ini Ibnul Al-Qamij. Wa laqad khada Abdul Al-Qami la'anahu Allah khalifah. Dan Ibnul Al-Qamij menipu khalifah ini. Kenapa kok bisa sampai kalah mereka? Ditipu. Suaranya seakan-akan suara seorang muslim, utusan yang muslim, dan berkata kepada khalifah bahwasanya Holako hanya ingin berbicara dengan damai. Holako hanya ingin perdamaian. Holako dan pasukannya tidak ingin berperang. Maka berangkatlah khalifah dengan membawa tokoh-tokoh cerdasnya, para ulamanya, para pakar-pakarnya untuk berdiskusi, untuk berbicara, bukan untuk berperang. Jumlahnya 1100 orang. Sampai di luar kota, dibantai oleh Holako dan pasukannya habis. Dan Mu'tasim dimasukkan dalam karung tadi, kemudian diinjak-injak oleh kuda-kuda mereka sampai mati. Qul inna a'udzubikumullah. Holako ketika tersisa Mu'tasim sang khalifah ragu-ragu membunuhnya. Dengan alasan apa membunuhnya? Tetapi justru partnernya Al-Qami yang bernama At-Tusi, Nasiruddin At-Tusi, yang juga seorang Syi'i Rafidhi, berfatwa bunuh dia. Jadi yang berfatwa untuk membunuh justru seorang tata Syiah. Bijawazi qatlihi, berfatwa untuk membolehkan pembunuhan terhadapnya. Qul inna a'udzubikumullah, demikian di dalam kitab Dima ala Nahril Qurkhi. Qal, dikatakan qadra adadil qatla bi Baghdad. Ketika kejadian pembantaian ini, jumlah yang terbunuh di Baghdad tidak sedikit. 800 ribu orang yang dibantai oleh Holako dan pasukannya bersama Syiah Rafidhah. Contoh kedua, Ubaidillah yang merupakan tokoh da'inya Fatimiyah. Kelompoknya disebut Fatimiyun. Daulahnya daulah Fatimiyah. Kenapa dinamakan daulah Fatimiyah? Karena mereka mengaku pengikut dan pencinta Fatimah, anak Rasulullah SAW, dan menuntut haknya Fatimah ila akhirin. Peranannya tidak kalah dengan peranan Al-Qami. Fa'innahuma intamakkana minas syaitanah. Tidak lama setelah mereka berhasil menguasai beberapa daerah muslimin di daerah Maroko atau Al-Maghrib, mulai berbuat dan bertindak dengan tindakan-tindakan yang na'udzubillah, merampas, membunuh, membantai. Itu yang dilakukan oleh pimpinan Fatimiyah pada daulah Fatimiyah Syiah. Dia meruntuhkan benteng kaum muslimin dan kemudian membantai kaum muslimin, memerangi mereka, merampas semua senjata, dan kemudian membunuh para fuqaha, para ulama, dibunuh. Ditangkap, dibunuh, ditangkap, dibunuh. Enggak ada pengadilan, enggak ada apapun. Wa yattakhidh juhalahum wa yaj'alahumul ahwal wal amwal. Dan orang bodohnya diangkat, dijadikan sebagai pejabat, pemimpin. Ini keadaan dia. Kemudian meminta dan memaksa untuk membayar upeti. Wa yatawassal ila izalatin ni'am wa tadyiq ala al-muslimin, yang akhirnya menekan, membuat susah, menindas kaum muslimin sendiri. Menindas kaum muslimin padahal mereka mengaku muslimin. Wa kana yursil ala al-fuqaha wal ulama, Dan dia utus pasukannya ke rumah-rumah para ulama, para tokoh-tokoh agama. Fayudbahuna fi firasyihim, dan dibantai di kasur-kasur mereka, di rumah-rumah mereka. Ini Ubaidillah dengan negaranya Fatimiyah yang juga dijuluki Ubaidiyun pengikutnya. Wa arsala ila ar-Rum wa sallatahum 'ala al-muslimin, dan lebih parah lagi, dia utus-utusannya ke negeri Romawi dan berkata kepada Romawi, silakan engkau bisa masuk memerangi mereka, dibuka pintunya untuk Romawi. Ini juga dalam kitab-kitab seperti kitab Tathbit Dalail an-Nubuwah oleh Qadhi Abdul Jabbar. Contoh ketiga, Al-Aziz Billah, tokoh berikutnya dari Daulah Fatimiyah sehingga dijuluki dengan Al-Aziz Billah Al-Fatimi. Dia ambil sekretarisnya, sekretaris negara, seorang Nasrani kafir yang bernama Isa Ibn Storis. Isa Ibn Storis. Dan juga di Syam dipimpin oleh wakilnya, seorang Yahudi, namanya Misha. Namanya Misha. Dengan adanya Misha yang memimpin di Syam, dan ada seorang Nasrani yang bernama Isa sebagai bendahara negara, sebagai sekretaris negara, maka Yahudi dan Nasrani sudah mulai kurang ajar kepada muslimin karena merasa mereka punya pimpinan. Fa'ahida ahli Mesir ila Qaratis. Akhirnya penduduk Mesir jengkel, menentang, enggak berani. Akhirnya nulis tulisan dan ditempel di tengah jalan. Apa isi tulisannya? Maktub tertulis padanya, billadhi a'azzal yahud bimisha wa nasara bi'isa wa adalal muslimin bika alla kashafta anna. Begitu tulisannya. Yang kalau diterjemahkan maknanya, wahai yang memuliakan Yahudi dengan Misha, pimpinan Syam atau penguasa Syam, dan yang memuliakan Nasrani dengan Isa, Isa ibn Storis, dan yang merendahkan dan menghinakan muslimin bika ant, merendahkan muslimin olehmu, alla kashafta anna. Panibilin a'azakumullah. Ratapan penduduk Mesir meminta kepada Allah, wahai yang memuliakan Yahudi dengan Misha, wahai yang memuliakan Nasrani dengan Nestoris, dengan Isa, wahai yang merendahkan muslimin dengan kamu, tolong hentikan perbuatanmu. Panibilin a'azakumullah. Ini bukan kejahatan pertama dari orang ini yang bernama Al-Aziz Billah Al-Fatimi. Dia perintahkan di tahun 351. Memerintahkan Mu'izzud Daulah, Amat Syiah, untuk menulis tulisan di seluruh masjid-masjid. Ditulis spanduk-spanduknya atau tulisan-tulisan di masjid. Isinya, la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semoga Allah melaknat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semoga Allah melaknat orang yang merampas dari Fatimah tanah Fadak. Semoga Allah melaknat yang melarang untuk dikuburkannya Al-Hasan di sisi kuburan kakeknya, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah melaknat orang yang mengusir Abu Dzar. Semoga Allah melaknat yang mengusir Abu Abbas dari Majlis Syura. Siapa yang dimaksud? Semua para sahabat yang dimaksud. Semoga Allah melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia, yang masya Allah jihadnya fi sabilillah, hidupnya dalam jihad dan jihad. Semoga Allah melaknat yang merampas tanah Fadak dari Fatimah. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Padahal bukan merampas tanah Fadak. Abu Bakar menyampaikan riwayat, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma taraktu sadaqah, aku tidak mewariskan. Apa yang aku tinggalkan semuanya buat sadaqah. Aku tidak mewariskan kecuali, aku tidak mewariskan dinar dan dirham, kata Nabi. Aku tidak mewariskan harta, aku mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia mengambilkan warisanku yang terbanyak. Abu Bakar membacakan itu. Dan setelah tanah Fadak tadi dianggap bahwa itu adalah sadaqah, Abu Bakar juga memutuskan keputusan kedua, bahwa Ahlul Bait dijamin oleh negara. Kurang apa? Hadis sahih, Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta kecuali sadaqah, tidak diwariskan. Aku tidak mewariskan dinar wala dirham, kata Nabi. Aku mewariskan ilmu. Tetapi mereka menuduh Abu Bakar merampas tanah Fadak. Yang kedua, man mana'a an yudfan al-Hasan inda qabri jaddi. Semoga Allah melaknat orang yang melarang dikuburnya Hasan di sisi kuburan kakeknya. Yang dimaksudnya Aisyah. Aisyah itu. Kamarnya Aisyah. Kalian tahu seberapa besarnya. Sudah ada kuburan Abu Bakar, kuburan Rasulullah SAW, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Dan itu pun mengada-ngada. Umar ketika sakitnya, ketika terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, tidak memaksa untuk dikuburkan di sana. Berkata, sampaikan kepada Aisyah, bolehkah aku dikuburkan di sana kalau aku mati? Kalau tidak diizinkan, diam, kamu kembali kepadaku. Izin, karena itu kamar Aisyah. Ini semoga Allah melaknat. Qul inna a'udzukum billah. Yang ketiga, man nafa'a Abu Dzar al-Ghifari, semoga Allah melaknat yang mengusir Abu Dzar al-Ghifari. Siapa yang mengusir Abu Dzar al-Ghifari? Utsman bin Affan tidak mengusir. Ketika Abu Dzar memiliki pemahaman bahwa seseorang tidak boleh menyimpan harta lebih dari satu hari. Hari itu dia mendapatkan harta, hari itu dia makan yang dia makan, dia pakai yang dia pakai, selebihnya disedekahkan. Kata beliau, kata khalifah, kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau enggak bisa bermasyarakat. Tidak mengatakan pergi engkau, tidak. Tapi beliau berkata, aku akan ke Syam. Abu Dzar pergi ke Syam. Sampai di Syam, ternyata terjadi pula hal yang hampir sama dengan Muawiyah. Muawiyah mengatakan, engkau kalau berpendapat seperti itu, kok enggak bisa bermasyarakat. Aku akan pergi ke desa Fulan. Rabdah nama desanya. Apakah Abu Dzar marah, dendam, atau ingin memberontak? Tidak. Bahkan datang pasukan Khawarij mendatangi Abu Dzar, ya Abu Dzar, kami mendengar apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Kami siap menjadi tentaramu. Pancangkan bendera, kibarkan bendera, kami akan menjadi tentaramu. Kita lawan mereka. Apa jawaban Abu Dzar? Mahlan ya ahlan Islam. Tenang, sabarlah wahai kaum muslimin. Aku diwasiat atau diberi wasiat oleh kekasihku. Ausani khalili. Ini Rasulullah SAW. Ausani khalili. Kalau sampai terjadi demikian dan demikian, dikatakan sabarlah. Tasmah wa tuti. Wa in sayyaruka kaifa saru. Kalaupun engkau diusir ke sana kemari, maka tetaplah dengar dan taat pada penguasa. Walaupun mereka mengusir ke sana dan kemari. Ini khudidana azakumullah. Abu Dzarnya sabar. Dan memiliki prinsip ahlus sunnah untuk sabar menghadapi penguasa. Tetapi mereka yang enggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba mereka semoga dilaknat, la'anallah, semoga Allah melaknat. Maksudnya melaknat Utsman bin Affan yang mengusir katanya Abu Dzar. Astagfirullah. Dan itu ditempel di masjid-masjid di masa kekuasaan Fatimiyah. Demikian pula man akhrajal Abbas anisyura, yang maksud Umar bin Khattab, yang mengeluarkan Abbas dari musyawarah. Kemudian na'azakullahullahu ta'ala alam. Ini kisah-kisah mereka yang mereka ada-adakan, kadang mereka tambahi, kadang mereka kurangi, dan kemudian dijadikan alasan untuk melaknat mereka. Qala ad-daulah Safawiyah. Contoh berikutnya, bahwasanya ada daulah namanya daulah Safawiyah yang juga berdasarkan Syiah Rafidhah dan dipimpin oleh tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Mereka juga ketika menguasai sedikit kekuasaan, maka mereka bekerja sama dengan Hungaria, negeri kafir, mendatangi Raja Hungaria untuk melawan daulah Utsmaniyah al-Muslimah. Ini daulah Syiah, di daulah Muslimin Utsman besar. Mereka enggak akan sanggup melawan Muslimin. Mereka minta bantuan kepada negeri kafir Hungaria untuk memerangi Muslimin. A'udzubillah min dzalik. Wa qad tamma dzalika tahaluf bi fatwa. Dan itu kerjasama dengan kafir itu dengan fatwa dari tokoh mereka, Ali Al-Kurki, yang kata mereka tokoh besar, ulama besar. Kok bisa berfatwa seperti itu? La ajaba, tidak aneh. Karena akidahnya akidah Syiah yang menganggap seluruh muslimin selain Syiah kafir, halal darahnya. Hanya saja kadang masih taqiyah, kalau sudah mulai kekuasaan punya baru keluar prinsip-prinsip tersebut sebagaimana pernah terjadi. Qul inna a'udzukumullah, terjadilah kembali pertumpahan darah dan pembantaian kaum muslimin. Walam yakun Tahmas ibn khairun min abi. Ini tadi tokohnya daulah Safawiyah adalah Tahmas. Dan dia tidak lebih baik dari bapaknya yang bernama Syah Ismail. Dia menjadikan cercaan kepada Khulafa Rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman itu sebagai aturan ketika berkhutbah. Dari setiap berkhutbah dimulai dengan innalhamdulillah, kemudian dengan laknat, semoga Allah melaknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Dalam semua acara-acara dibuka dengan semoga Allah melaknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Setiap ada acara ini, acara itu, dimulai dengan puji-pujian, kemudian dimulai dengan berikutnya laknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Dan bukan sampai situ. Dijadikan laknat kepada Abu Bakar wa Umar dan Uthman sebagai ujian bagi rakyatnya. Daerah Iran yang sekarang Iran. Dulunya daulah Safawiyah itu. Sekarang jadi negeri Iran. Maka semua yang selain Syiah diuji dengan kalimat yang sama. Semoga Allah melaknat Abu Bakar, semoga Allah melaknat Umar, semoga Allah melaknat Uthman. Ucapkan kalimat bishbat. Bishbat itu betul, aku setuju, aku sepakat. Bahasa mereka, bahasa Ardibijan, Ardibijaniyah. Maka mereka panggil satu persatu. Allah melaknat Abu Bakar, Umar, Umar. Kalau dia enggak mengucapkan bishbat, maka dipenggal kepalanya. Kalau mengucapkan bishbat, selamat. Ucapkan bishbat. Yang maknanya ana sami', ana uwafiq 'ala sab. Yang maknanya aku sepakat, aku setuju dengan cercaan dan laknat tersebut. Qul inna a'udzu bikumullah. Maka terjadilah pembantaian. sampai sekian banyak korban di masa itu. Jumlahnya tidak bisa lagi dihitung dengan ribu. Bahkan bukan ratusan ribu. Korbannya 1 juta orang kurang lebih. Dan itu tercatat dalam sejarah. Dalam sumber yang sama. Dalam sebuah negara sebesar Iran, 1 juta dibantai. Hanya karena tidak mau melaknat Abu Bakar wa Umar. Hanya karena tidak mau melaknat Khulafa Rashidin. Ketika sampai di Baghdad, kekuasaannya mencapai Baghdad, dia mengumumkan, Sabahu lil Khulafa Rashidin wa ghairihi min Khulafa al-Islam. Mengumumkan kembali aturannya. Harus setiap khatib penceramah, pengajar harus melaknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Diumumkan ke seluruh negeri sudah ketika meluas sampai ke Iran. Wa akhbara ahli sunnah ala i'tinaq at-tashayyu, dan mengkhabarkan kepada semua ahli sunnah. Ahli sunnah menurut mereka selain Syiah diwajibkan untuk berpegang dengan ajaran tashayyu, kalau tidak akan dibunuh. Apakah dipenggal lehernya atau digantung. Walladhi yarfud yaqtuluhu, siapa yang menolak akan dipenggal. Hadza ma fa'alahu bil ahya, ini yang dilakukannya pada orang-orang yang masih hidup. Bagaimana orang mati tidak lepas dari kejahatan mereka? Naam, tidak lepas dari kejahatan mereka. Dibongkar kuburan-kuburan mereka kemudian dibuang, perkuburannya dipakai oleh mereka untuk tempat mereka, bangunan mereka. Di antaranya imam yang sempat dibongkar dan dibuang jasadnya dan kemudian diselamatkan oleh muslimin adalah Abu Hanifah. Kuburan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kaum muslimin yang saya hormati, itu Iran zaman dulu yang kekuasaannya meluas sampai ke Baghdad, sampai ke Iraq. Khomeini tidak jauh. Tidak jauh berbeda. Wa min hiqdil Khomeini, di antara dengkinya Khomeini pada ahli sunnah, dia perintahkan amiral yang bernama Ahmad Madani. Diperintahkan untuk membunuh semua penduduk negeri Arabistan. Sebuah desa besar, sebuah kota. Satu kota dibantai oleh Khomeini. Mengapa? Apa salah mereka? Karena mereka ahlus sunnah. Bas, gak ada alasan lain. Mengapa mereka dibantai? Karena mereka ahlus sunnah. Kenapa mereka dibantai? Kenapa kalau ahlus sunnah harus dibantai? Karena mereka menuntut hak mereka. Mereka ingin berpendapat dengan pendapat mereka. Mereka ingin berkeyakinan dengan keyakinan mereka. Mereka ingin beribadah dengan ibadah yang mereka pahami. Dari kira apa? Sunnah. Persis seperti dibantainya ashabul uqdud, an-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud. Wahum, dan mereka dalam keadaan syuhud menyaksikan. Apa alasannya? Tidak ada alasan kecuali an yu'minu billahil azizil hamid. Tidak ada alasan kecuali karena mereka beriman kepada Allah al-azizil hamid. Beriman pada Allah bahwa Allah Maha mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Tidak. Allah tidak tahu yang akan datang. Harus katakan begitu. Kalau enggak dibantai. Aji. Hanya karena beriman pada Allah dibunuh. Qul inna a'udzubikumullah. Maka Khomeini memerintahkan mereka. Jawaban Khomeini ketika mereka menuntut tuntutan-tuntutan mereka. Jawabannya. Taqtil. Watashrid. Bantai, bunuh, usir. Kaum muslimin yang saya hormati, Dajjal, safaklid dima, penumpah darah, tidak berhenti sampai di situ. Dia menganggap bahwa Irak tadinya negara kami di zaman Safawiyah, di zaman kedengkotnya dulu, itu negara kami. Saudi juga negara kami. Yaman juga negara kami. Semua itu adalah negara kita. Dan itu terucap dari mereka. Kita baca ucapan mereka. Di antaranya ucapan mereka yang berkata, inna Iran lan tatakhalla aw tu'id al-jazr al-thala al-juzr al-thala. Iran, kata Khomeini, masih tidak akan meninggalkan tiga negara yang semuanya milik kami, yaitu Qatar Abu Dhabi wa Qatar Amman wa Dubai wal Kuwait wa Saudiyah. Semua itu laisat dualan mustaqillah, itu bukan negara-negara terpisah, bukan negara-negara yang terpisah, mereka semua itu negara-negara Iran, katanya. Jadi jangan heran kalau ditemukan di rumah salah seorang tokoh Iran, tokoh Syiah di Kuwait, di dalam rumahnya senjata-senjata ditemukan, bahan peledak ditemukan sekian banyak, bukan sedikit, dalam jumlah besar. Dan itu jadi berita nasional dan internasional. Semua tahu. Maka jangan heran kalau kaum Syiah di Yaman memberontak dan mengenamakan diri mereka Houthiyun. Akidah mereka Syiah. Jangan heran kalau kemudian Iran bekerja sama dengan Suriah untuk membantai rakyatnya sendiri, padahal rakyatnya mereka Muslimin. Jangan heran. Kenapa? Karena Syiah agama lain, musuhnya Muslimin. Karena Syiah itu dalam keadaan menganggap Muslimin kufar, halal darahnya, dan itu menurut ucapan tokoh-tokoh Syiah. Kalau ada orang Syiah yang mengatakan, tidak kok kami tidak mengkafirkan, kamu masih belum jadi seperti mereka. Hati-hati. Kamu masih ditakiyahi oleh mereka. Masih disembunyikan oleh tokoh-tokohmu. Kau Muslimin yang sahurmati. Mereka juga berkata bahwa Aden wa Baghdad tabi'atani lana. Aden di Yaman dan Baghdad di Iraq itu adalah tabi'ani lana. Itu adalah milik kami. Qanibidina azakumullah. Itulah akidah mereka tentang Muslimin. Bahwa mereka halal darahnya, dibantai, dibunuh, dan mereka dibolehkan bekerja sama dengan orang kafir untuk membantai Muslimin. Hati-hati. Wahai kaum Muslimin di Indonesia, hati-hati. Mereka itu tidak lain, tidak berbeda dengan Khawarij, para pemberontak. Tidak berbeda. Memiliki prinsip yang sama, bahwa semua negara harus menjadi negara Syiah. Dengan halus ataupun dengan kasar. Dengan pemberontakan ataupun dengan pembantaian. Pokoknya harus menjadi negara Syiah. Qanibina azakullah. Iran, jangan dikira bahwa mereka itu seluruhnya Muslimin, seluruhnya Syiah. Tidak. Jangan dikira bahwa Iran itu semua adalah orang-orang Syiah. Tidak. Dulunya banyak, bahkan separuh lebih. Hanya kebetulan yang memimpinnya adalah tokoh Syiah. Maka yang tadinya mayoritas jadi habis dibantai. Maka tidak mustahil Indonesia yang mayoritasnya Ahlus Sunnah, kalau mereka diberi kesempatan, na'udzubillah min dzalik, tidak mustahil dan tidak jauh mereka akan melakukan hal yang sama dengan dedengkot-dedengkotnya. Apakah Al-Qawmi ataupun Nasiruddin Tusi ataupun Ubaidillah Ad-Da'iyah Al-Fatimi ataupun Al-Aziz Billah Al-Fatimi atau Khomeini. Tidak jauh. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Qanibina azakumullah. Sudah terbukti. Sudah tercatat dalam sejarah. Kenapa kok kemudian ingin memulainya lagi? Oh, barangkali ini lain Syiahnya. Karena katanya mufti dari Mesir, Syiah dengan Sunni itu tidak berbeda. Cuma berbeda istihadiyah. Istihadiyah. Cuma berbeda furu'iyah. Apakah Quran dengan Quran Fatimah dikatakan itu adalah furu'iyah? Apakah akidah Ahlus Sunnah yang menyatakan Allah Maha mengetahui, sedangkan mereka berkata Allah tidak mengetahui? Itu furu'iyah. Akidah badak mereka, itu furu'iyah. Istihadiyah. Apakah perbedaan Al-Quran, perbedaan hadis-hadis itu furu'iyah? Apakah hubbus sahabah cinta kepada para sahabat. Itu furu'iyah atau usuliyah? Usul, prinsip. Karena mereka, para sahabat, dipuji dalam Quran, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, bukan empat ayat. Sekian banyak ayat. Sudah kita bacakan sebagiannya. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Disebut muhajirin, disebut ansar. Demikian pula Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhajirin dan ansar juga disebut bukan sekali. Di surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin. Diikuti dengan ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dar, dan yang memberikan tempat dan menolong, ansar. Yang dua-duanya dijuluki dengan julukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya seluruh kaum muslimin, ilahnya seluruh kaum muslimin, dalam Qur'annya seluruh kaum muslimin. Disebutkan muhajirin dengan ulaika humus shadiqun, orang-orang yang shadiq. Ansar Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang muflihun, orang-orang yang mendapatkan pahala. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Anfal masih disebut lagi oleh Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad, siapa itu? Muhajirin. Dan juga yang memberikan tempat dan menolong, siapa itu? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman yang hakiki. Kata Allah dalam Qur'annya kaum muslimin. Kalam Allah, ucapan Allah. Yang dipegang kitabnya oleh seluruh kaum muslimin. Di seluruh dunia. Enggak berbeda satu huruf pun. Kalau berbeda satu huruf, niscaya kaum muslimin di belakang yang mengatakan subhanallah. Kalau imam membaca salah, seluruh kaum muslimin akan mengatakan subhanallah. Penghafal-penghafal Qur'an enggak pernah habis. Setiap tahun, setiap terus bermunculan hufaz para penghafal. Dimulai sejak sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan berikutnya lagi, dan berikutnya lagi. Sampai hari ini, enggak pernah kosong dunia ini dari penghafal Al-Quran. Artinya apa? Artinya enggak mungkin akan berubah satu huruf pun, enggak mungkin. Bukankah dulu enggak ada titik? Mungkin Al-Qari'ah dibaca Al-Fari'ah. Memang. Gak ada titik. Tapi jangan dikira mereka mengandalkan tulisan. Mereka mengandalkan hafalan mereka. Mereka hafal. Para penghafal-penghafal Al-Quran. Gak pernah kosong dunia ini dari penghafal Al-Quran. Hanya saja para munafikin dari kalangan Syiah Rafidhah selalu menyatakan Quran itu ada yang lebih lengkap, lebih sempurna dan seterusnya. Kau muslim yang sahabat. Pembantaian-pembantaian terjadi. Dan selalu disebabkan oleh pengkhianatan Syiah. Perang salib. Dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin. Kapan mereka bisa menang? Ketika Syiah Rafidhah berkhianat. Salahuddin Al-Ayyubi berangkat dari Mesir. Memerangi pasukan salib. Negerinya diperangi oleh Syiah. Dan ketika mereka balik diserang dari belakang oleh Syiah. Dan terbentuklah negara Syiah setelah itu. Qanibidina azakumullah kumusim yang sahramati. Ini yang terjadi sepanjang masa sampai hari ini. Di depan mata kepala kita terlihat jelas dengan banyak saksi. Apa yang dilakukan oleh Iran sepanjang masa. Kekacauan-kekacauan yang terjadi di Mekah. Kekacauan yang terjadi di Syam. Kekacauan yang terjadi di Yaman, di Suriah. Tidak lepas dari peranan mereka Syiah Rafidhah. Termasuk di Irak sekarang. Selanjutnya, dari kesatuan mereka tentang tahrif Al-Quran. Agar jangan dikira itu mengada-ngada. Dan mereka selalu taqiyah Quran kita sama dengan Quran kalian. Tidak hanya satu tokoh. Hampir semua tokoh Syiah dengan kitab-kitab mereka. Semuanya menyinggung masalah tahrif Al-Quran. Masalah perubahan Al-Quran. Atau Al-Quran yang kata mereka yang asli. Yang ini sudah diselewengkan. Di antaranya ucapan Al-Qummi dalam tafsirnya juz ke-1 halaman 10. Ketika dia menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini ma'ruf kita kenal sejak kecil. Bahkan dihafal oleh kaum muslimin, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Didengar di mimbar-mimbar Jumat masyaallah. Ternyata dalam tafsir Al-Qummi dikatakan bahwa ketika dibacakan ayat ini kepada Abu Abdullah alaihi salam, maksudnya Abu Abdullah alaihi salam adalah Ja'far Shadiq, dan ini tentunya berdusta atas nama Ja'far Shadiq. Tiba-tiba Ja'far Shadiq mengatakan tidak mungkin khairu ummat membantai Hasan dan Husain, katanya tidak mungkin khairu ummat menyia-nyiakan wasiat Rasulullah. Terus bagaimana wahai imam, katanya? Bukan begitu bacanya. Yang benar kuntum khaira a'immah, kalian adalah sebaik-baik para imam, imam 12. Lihat. Dalam kitab mereka juz pertama halaman 10 tafsir Al-Qummi. Demikian pula doanya kaum muslimin yang sering dibaca, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam orang yang takwa. Tafsirnya dalam ahlu sunnah maksudnya jadikanlah kami ini memimpin keluarga orang-orang yang takwa. Tapi ketika dibacakan ayat ini, kata Al-Qummi dalam tafsirnya, Abu Abdullah alaihi salam berkata, laqad yas'aluna 'aziman, itu meminta perkara yang terlalu besar, pengen jadi imam. Salah itu. Bagaimana imam yang benar ayatnya? Bukan begitu. Ayatnya waj'alana lil muttaqina a'immah. Jadikanlah untuk kami para imam-imam, katanya. Al-Qulaini juga menulis tafsir dan menyatakan tahriful Quran juga. Quran yang ada pada kalian itu salah. Penuh tahrif. Sehingga diantaranya disebut kalau Al-Qulaini dalam kitab Al-Kahfi tentang ayat-ayat yang ada pada kitab, mereka rubah dan mereka tambah. Dan mereka katakan, apa yang kalian pegang itu buatan Abu Bakar wa Umar, sedangkan yang kami pegang buatan Ahlil Bait, dikumpulkan oleh Ahlil Bait. Di antara ucapan beliau, ucapan orang ini, innal Qur'an ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammad 17,000 ayat. Wa kama huwa ma'lumun anna 'adada ayat al-Qur'an al-Karim ta'dil qariban thuluth ma dzakar. Lihat ikhwan ibn Azzaq, kata dia, Qur'an itu datang dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 17,000 ayat. Berapa? Hah? 17,000 ayat. Sedangkan Quran kalian berapa ayatnya? 6,666 ayat. Seberapanya itu? Sepertiganya. Kana bin Na'azakullah, ucapan Al-Qulaini. Tadi Al-Qurmi. Saya itu waktunya. Kemudian Abul Qasim Al-Kufi, kemudian Al-Mufid, kemudian Ardibili, kemudian At-Tubrusi, kemudian sekian banyak tokoh-tokoh mereka, semuanya berbicara tentang masalah Quran Fatimah yang 3 kali lipat Quran kita. Padahal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Artinya apa? Tidak mungkin akan berhasil mereka. Tidak akan ditengok oleh kaum muslimin. Karena Al-Quran yang ada pada kaum muslimin dijaga oleh Allah dengan sekian banyak sebab-sebab. Di antara sebabnya, hafalan kaum muslimin yang tidak pernah berhenti. Selalu muncul dari pondok-pondok pesantren para penghafal-penghafal. Selalu muncul dari kaum muslimin para penghafal-penghafal Quran. Sehingga tidak ada yang berhasil ingin merubah Al-Quran. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.